Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebelum barakallahu fikum saya melangsungkan ada hal yang perlu saya ingatkan terkait dengan wabah yang menimpa seluruh dunia, terlebih khusus negeri kita ini, sebagaimana yang terus ditekankan oleh pemerintah kita, yaitu menjaga kesehatan tentunya untuk tidak tertular oleh virus corona. Alhamdulillah, pemerintah kita terus menghimbau rakyatnya untuk bisa menjaga dan melindungi diri dengan upaya-upaya yang kita sebagai seorang yang sudah belajar agama mengatakan bahwa itu adalah bentuk tawakal kepada Allah, menggunakan masker, mencuci tangan, barakallahu fikum, menjaga jarak, semuanya itu adalah upaya-upaya tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemerintah telah memerintahkan, bahkan menegaskan sampai menurunkan aparatur negara di tempat-tempat kerumunan, pasar, itu menunjukkan perintah muakkadah yang tentu hukumnya wajib untuk kita lakukan dan kerjakan sebagai rakyat. Barakallahu fikum. Kita mulai tentunya dari diri kita Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk menjaga ya apa yang itu merupakan perintah dari pemerintah kita sendiri dan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang terdepan padanya. Tentu catatan yang sangat penting yang harus kita tanamkan, bahwa tidak ada kekebalan dari virus kalau berbicara dengan tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, barakallahu fikum. Artinya bagaimanapun upaya yang kita lakukan sebagai wujud tawakal, tetap kita harus mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memutuskan segala yang terkait dengan kehidupan hambanya. Dan ini yang harus kita tanamkan. Sehingga di saat kita telah melakukan upaya-upaya terbaik di dalam mencegah virus itu, kemudian terjadi pada diri kita, maka itu adalah apa yang telah tertulis dan tercatat dalam suratan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bukan suatu aib kalau seseorang sunni salafi terkena dengan virus barakallahu fikum tersebut. Mungkin karena dia mencari nafkah keluar dari rumahnya. Barakallahu fikum, dia sudah berupaya di tempat mencari nafkahnya untuk menjaga segala-galanya rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau Allah Azza wa Jalla telah menentukan siapapun, maka pasti akan terkena olehnya. Ini satu. Kedua, tentu yang harus kita ingat apa yang telah disebutkan oleh Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun bala itu kecuali bidzambin, karena dosa, karena kemaksiatan yang kita perbuat. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, wa ma rufi'a, dan tiadalah bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubatin, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini obat mujarab yang dititipkan oleh a'immatus sunnah, tentu ini melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka inilah yang harus pertama kali dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, yaitu terdepan di dalam memberikan bantuan terhadap negeri ini, melindungi dan menjaga negeri ini dari berbagai macam bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Yang paling terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengundang marahnya Allah, sebagai pengundang murkanya Allah yang terbesar, sebagai pengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu asyirk billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di martabat yang di bawahnya dari dosa-dosa adalah perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama. Mengada-ngada, barakallahu fikum, dalam urusan agama. Dan ini juga termasuk pengundang besar turunnya marah Allah Azza wa Jalla, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaitannya dengan berbagai jenis maasi. Maka oleh karena itu kita mengajak segenap saudara kita muslimin, muslimat dimanapun mereka berada, untuk kemudian kembali bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan langkah obat mujarab ini Allah Azza wa Jalla mengangkat ujian dan cobaan yang diturunkannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, pemerintah telah memerintahkan kita untuk melaksanakan upaya-upaya menjaga dan pencegahan diri dari mara bahaya virus corona tersebut, barakallahu fikum. Dan tentunya kita yang pertama kali harus terpanggil dan berada pada gardan terdepan untuk menyambut seruan ya pemerintah tersebut. Saya mengajak kepada segenap ya al-aba wal ummahat untuk kita perhatikan terkait dengan masker anak-anak kita ketika keluar rumah, barakallahu fikum. Begitu juga segenap al-asatidah ketika duduk, ya, menyimak atau mengajarkan untuk kemudian mempertegas mereka-mereka yang tidak menggunakan masker, disuruh kembali pulang ke rumah untuk mengambil maskernya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk ke hadis At-Tasi' wal Arba'un, hadis yang ke-49. Kita baca hadisnya, kemudian kita kembali kepada syarah yang belum kita baca pada pertemuan yang telah lewat. Qala rahimahullahu ta'ala al-muharramatu min ar-radha'i. Al-muharramat, ya, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, min ar-radha', karena sepersusuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min al-wiladati. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram min ar-radha'ah, karena disebabkan sesusuan, ma yahrumu min al-wiladah, apa yang haram karena hubungan wiladah, yaitu kelahiran. Insyaallah kita akan sebutkan bagaimana syarah beliau, muttafaqun alaih, kalau kita masih punya waktu menyelesaikan syarah hadis yang sebelumnya, tinggal satu poin yang belum kita ambil. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada syarah hadis kemarin. Tiga orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mukatib yuridul ada'a, seorang budak yang berjanji kepada tuannya untuk membayar diri dengan mencari usaha. Berusaha, barakallahu fikum, di luar, ya, kekuasaan tuannya untuk bisa memerdekakan dirinya. Kalau ada budak yang seperti ini kondisinya, yuridul ada'a, dia memang ingin menunaikannya. Kan ada budak dijadikan kesempatan untuk lari, ya, ketika diberikan kebebasan untuk mencari pekerjaan di luar, kemudian barakallahu fikum, hasilnya untuk kemudian membayar dirinya kepada tuan. Ternyata rahimani wa rahimakumullah, sang budak itu lari dari tuannya. Makanya ketika ada hal demikian, bagi tuan harus memperhatikan, ini orangnya benar-benar enggak budak ini, ya, bagus agamanya, barakallahu fikum, untuk akhiratnya, dan dia terpercaya, baru kemudian dilakukan perjanjian. Karena di situ akan ada maslahat pada kedua belah pihak. Pada tuan ada maslahat yang akan diambil, begitu juga pada diri budak tersebut. Yang kedua sudah diambil, yaitu al-mujahidu fi sabilillah, yaitu si mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. termasuk apa yang beliau sampaikan kemarin, orang yang belajar ilmu agama, maka termasuk di dalam bab al-jihad dan patut untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu barakallahu fikum, bisa dia menjaga niatnya untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melepaskan diri dari kejahilan dan kebodohan, karena yang memerintahkan untuk dia belajar agama Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ikhlasan lillah, benar-benar ikhlas belajar agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan membiarkan dia. Allah akan menyiapkan pertolongannya, bantuannya sesuai dengan kebutuhan para thullabul ilm tersebut. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga yang disebutkan di dalam syarah, yaitu seseorang yang al-mutazawwid, menikah, ingin menjaga dan melindungi dirinya untuk terjatuh dari dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, wa amman nikahu, adapun an-nikah, faqad amara Allahu bihi wa rasuluhu wa rattaba alayhi min al-fawaid shay'an katsira. Adapun an-nikah, yang dia ingin dengan nikah itu menjaga diri, ya, untuk tidak terjatuh di dalam dosa, maka sungguh nikah itu telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyebutkan akan faedah yang sangat banyak. Di antaranya adalah aunullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Aunullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, wamtithalu amrillah wa rasulihi. An-nikah itu terdapat upaya melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata beliau, wa annahu min sunanil mursalin. Nikah itu merupakan sunnahnya para rasul. Berikutnya, wa fihi tahsinul farji. Di dalam ibadah menikah itu terdapat tahsin, penjagaan, pemeliharaan, ya, al-farj, kemaluan, wa ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa tahsilun nasal, menghasilkan keturunan, wal infaqu 'ala az-zawjati wal aulad. Dalam pernikahan itu terdapat amalan berinfak kepada sang istri dan berinfak kepada al-aulad, yaitu anak-anak. Fa innal 'abda idza anfaqa 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu ajran wa hasanatin 'inda Allah sawa'un kanat ma'kulan aw mashruban aw malbusan aw musta'malan fil hawa'ij kulliha kulluhu khairun lil 'abdi wa hasanatun jariyatun wa huwa afdalu min nawafil ibadatil qasira. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah yang dia ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, yahtasibuha. Dia mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nafkah itu, karena nafkah itu lahu ajran. Dia mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Apakah nafkah itu bentuknya makulan yang dimakan, atau masyruban yang diminum, aul malbusan yang dipakai di badan, atau musta'malan atau yang dipergunakan, apa saja. Fil hawaiji kulliha, dalam semua hajat dan kebutuhan. Kata beliau, semuanya itu khairun lil abdi, sebuah kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan jariyah yang terus mengalir nilainya. Perbuatan ini, kata beliau, an-nikah afdal, lebih utama dari ibadah-ibadah nafilah sunnah yang al-qasirah, terbatas hanya untuk barakallahu fikum yang mengerjakannya. Nah, dari sini kita menyadari sekarang, setiap kebaikan yang itu akan mengenai orang lain, maka akan lebih utama dibanding dengan kebaikan khusus buat kita saja. Maka setiap kebaikan yang mengenai orang lain telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bantuan pertolongan Allah selalu menyertai seorang hamba, selalu menyertai seorang hamba selama hamba itu menolong dan membantu saudaranya. Terkait dengan persoalan barakallahu fikum berinfak, ya, memberikan kepada istri, memberikan kepada anak, barakallahu fikum, atau siapa yang ada dalam tanggungan, itu adalah pintu kebaikan yang berdampak kepada orang lain. Demikian juga kaitannya dengan belajar atau mengajarkan ilmu agama. Besar barakallahu fikum. Manfaatnya buat orang lain, mengajak kepada yang baik, melarang dari kejelekan, semuanya ini semakin besar dampaknya kepada orang lain kebaikan itu, semakin besar pula nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana semakin besar ujian seseorang di dalam melaksanakan kebaikan, semakin besar pula nilai yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diingat, seperti yang beliau sebutkan, semua kebaikan akan berlipat-lipat nilainya. Itu tergantung dari keikhlasan kita barakallahu fikum. Sebesar apapun, seberat apapun amalan, setinggi apapun dan ibadat yang kita lakukan dan kita kerjakan, kalau tidak didasari dan dilandasi dengan keikhlasan barakallahu fikum, tetap akan tidak berguna buat kita. Maka disinilah letaknya amalan keikhlasan itu sebagai dasar pada semua amalan kecil maupun besar. Kita langsungkan qala wa fihi, di dalam an-nikah itu, at-tadhakkuru li ni'amillahi 'alal 'abdi. Dalam pernikahan itu ada perbuatan, yaitu tadhakkur mengingat-ingat akan nikmat Allah Azza wa Jalla 'alal 'abid, atas hambanya, wa tafarrughu li ibadatihi, dan terus mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awunu zawjain 'ala masalihi dinihima wa dunyahuma. Dan di dalam pernikahan itu ada ta'awun antara suami dan istri. Allahu Akbar. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong atas kemaslahatan, untuk mendapatkan kemaslahatan keduanya, baik dalam urusan agamanya ataupun dalam urusan dunianya. Saling tolong menolong, saling bahu membahu, barakallahu fikum, ya, pada kehidupan suami istri tersebut. Terkadang betapa sering al-um mengingatkan, menasihatkan kepada sang suami, di saat kemudian sang suami diuji mungkin karena dia telah berupaya banting tulang peras keringat untuk mencari nafkah. Hasilnya sang istri mengingatkan, sabar mas, semuanya ini ada dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, kami bersabar atas kekurangan ini, tapi kami tidak sabar untuk disiksa dan diazab oleh Allah, makan dari barang yang haram atau yang semisalnya. Ini kan barakallahu fikum ta'awun. Ketika suami berangkat kerja, sang istri di rumah menjaga milik suaminya, menjaga putra-putri suaminya. Ini namanya ta'awun. At-ta'awun di antara dua suami istri untuk kemaslahatan agamanya dan kemaslahatan dunianya. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah oleh kalian yang akan mendatangkan kebaikan buat kalian dari wanita-wanita. Berarti kita disuruh untuk benar-benar teliti, barakallahu fikum, di dalam mencari pasangan hidup. Apalagi kita semuanya telah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, bahwa di antara istri-istri kalian itu ada yang akan menjadi aduan, musuh buat kalian. Berhati-hatilah. Demikian juga kaitannya dengan anak, menjadi musuh buat kalian. Berhati-hatilah, kata Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum barakallahu fikum menuju pernikahan itu, harus yang menjadi pertimbangan kita, beruntung tidak buat agama kita, barakallahu fikum, wanitanya salihah atau tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'i, wanita dinikahi karena alasan empat perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya. Wa jamaliha, karena kecantikannya. Wa hasabiha, karena keturunannya. Wa diniha, karena agamanya. Empat kata Rasul alaihi salatu wassalam, fadfar bidhatiddin taribat yaminuka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pilih, berupayalah engkau untuk memilih wanita yang beragama. Kalau tidak, maka akan celaka tanganmu, tangan kananmu, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Subhanallah, peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap rijal yang ingin memikul amanat atau ibadah an-nikah, yang pertama kali dilihat adalah terkait dengan agama. Kalau sekiranya barakallahu fikum tidak ada empat perkara ini kecuali satu tadi agama, maka tetap akan mendatangkan keberuntungan di dalam hidup. Lima fiha min salahil ahwal wal baiti wal aulad wa sukuni qalbi zawj wa tumaninatihi. Kata beliau, nah, empat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terbangun solahil ahwal, kondisi yang baik rumah, kemudian anak-anak, barakallahu fikum, tenang tentram hatinya seorang suami. Fa in hasala ma'ad-din ghairuhu fadha. Kalau ternyata bersama agama itu ada yang lain, maksudnya ya taruhlah dia mendapatkan warisan yang banyak dari abi dan omnya misalkan, sehingga menjadi wanita yang kaya, padahal alhamdulillah. Atau mungkin barakallahu fikum dia adalah wanita yang cantik, agamanya bagus, padahal. Atau keturunannya yang bagus, ada, ya. Tapi kalau ternyata yang ada hanya agamanya, ya kurang hidupnya dari sisi barakallahu fikum finansial, kecantikannya, juga keturunannya ya biasa-biasa saja, tapi agamanya masya Allah. Farfar bila titik, pilih yang beragama rahimani wa rahimakumullah. Karena ini kata beliau akan memperbagus kondisi rumah, anak-anak, tenang dan tenteram hati, barakallahu fikum. Di saat kemudian ia meninggalkan dia atau berada di rumah, tetap tenang dan tenteram karena dia selalu menjaga agamanya rahimani wa rahimakumullah. Wa illa kalau ternyata tidak ada, faddinu a'zamus sifatil maqsudah. Kalau tidak, maka agama itu merupakan sifat yang paling terbesar yang dituju, yaitu beragama. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita yang patut taat, wanita-wanita yang menjaga, barakallahu fikum, di saat tidak ada sang suami, dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla menjaganya, dipelihara kehormatannya, dipelihara apa yang itu menjadi amanat dari sang suami, dijaga, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memuji karena agama wanita tersebut. Wa 'ala zaujati, atas sang istri, al-qiyamu bihaqqillahi wa haqqi ba'liha. Atas seorang istri harus bangkit, bangun, tampil, mewujudkan hak Allah pada dirinya. Ya, ketika disebut hak Allah berarti di situ ada hak Rasul alaihi salatu wassalam yang harus dikedepankan oleh seorang istri. Nah, kalau seorang istri adalah orang yang mutadayyinah, yaitu beragama dan kuat agamanya, tentu dia akan menjaga hak Allah azza wa jalla. Dia menjaga hak Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di saat barakallahu fikum suaminya ada atau suaminya tidak ada. Maka hak Allah Azza wa Jalla dia kedepankan. Kenapa? Karena urusan hidupnya bersama Allah. Ya, maka dia harus mengedepankan. Karena sang wanita apabila kembali kepada Allah, Tidak ada yang dibawa kecuali hasil karya nyatanya. Di dunia, barakallahu fikum. Baik bersama suaminya ada atau tidak ada. Maka wanita yang beragama tentu akan menjunjung tinggi hak Allah Azza wa Jalla dan hak Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, wa haqqu ba'liha wa haqqi ba'liha. Atas seorang istri untuk menunaikan hak suaminya. Wa taqdim haqqil ba'l ala huquqil khulq khalqi kullihim. Maka hendaklah sang istri mengedepankan hak suami atas semua hak makhluk. Ya, tadi sudah kita sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar darinya. Maka hak suami atas wanita itu adalah sangat-sangat besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin" la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, di hadapan suaminya. Sampai para ulama menjelaskan, Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah menyebut kebaikan berbakti kepada kedua orang tua dengan kata-kata lau kuntu amiran, ya, kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan hal ini terkait dengan hak seorang suami atas istrinya, menunjukkan haknya adalah besar. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kaum wanita bahwa suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Wa 'ala az-zawj, kata beliau, as-sa'yu fi islahi zawjatihi. Atas seorang suami tampil untuk melakukan upaya memperbaiki al-zawjah, istrinya. Kemudian wa fi'lu jami'il asbab allati tatimmu bihal mula'ama. Melakukan semua sebab yang bisa menyempurnakan dengan sebab-sebab itu keharmonisan bainahuma di antara keduanya. Kenapa? Karena ujiannya besar. Setan sengaja atau mengirim pasukan dan bala tentaranya, termasuk dari tugas besar kerusakan setan adalah mengobrak-abrik hubungan suami istri. Lu antum pergi kemah, misalkan berjalan sama teman, iya, masak barang, kurang apapun antum nerima. Tapi terkait dengan masakan istri, oh jadi bahan. Iya, jadi sebab untuk terjadi, barakallahu fikum, ya, peperangan. Saling cela-mencela, saling mengungkit aib-aib dan kekurangan. Padahal kecil masalahnya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah, pertama kali kata beliau, berupaya menjalankan sebab-sebab untuk menjaga keharmonisan. Terkadang kan diuji sang suami itu oleh gampang lidah sang istri untuk digoyangkan. Gampang sekali. Ada satu masalah, subhanallah, antum berbicara satu kalimat, satu kata, dia sudah sekian puluhan kata. Satu kata aja. Tapi dibalas dengan sekian puluhan kalimat. Antum diam, oh enggak akan. Ya, ujian, barakallahu fikum. Sehingga memang rahiman wa rahimakumullah mencari sebab-sebab yang akan menghilangkan, membantu. Ini setan sudah ini berbuat. Ya, barakallahu fikum, ingin merusak. Dan itu yang harus diingat. Harus diingat. Terkadang kan istri dengan pede, sudah bawalah saya pulang ke rumah orang tuaku. Dia kira enak menjanda itu. Ya, Aba Ilda. Dikira enak menjanda. Barakallahu fikum, tidak ada suaminya di samping. Ya, terus beban hidup ada di... Dikira enak. Tapi kan kerap kali datang. Antarkan saya. Ceraikan saya. Ini sedikit ceraikan, sedikit ceraikan. Subhanallah. Lah kalau suami otaknya seperti misalkan wanita sudah selesai urusan. Ya wis tak antar besok. Besok tak antar. Siapkan barang-barangmu. Selesai urusan. Ya, makanya disinilah barakallahu fikum. Seorang suami kalau misalkan istrinya berpikir satu langkah, dia harus sekian langkah untuk berpikir barakallahu fikum ke depan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau terakhir, fa innal mula'amata hiyal maqsud al-a'zam. Mala'ama, fa innal mala'ama. Karena sesungguhnya keharmonisan itu merupakan tujuan yang paling besar. Walihada nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila an-nazar ila al-mar'ati allati yuridu khutbataha liyakuna ala basiratin min amrihi wallahu a'lam. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mendorong untuk melakukan nazar kepada wanita, melihat secara dekat. Ya, wanita itu barakallahu fikum yang dia ingin pinang agar sang lelaki ini berada di atas pengetahuan. Pengetahuan tentang urusan wanita tersebut. Siapa dia? Hati-hati dicari. Dicari tentang informasi. Wallahu'alam. Jadi ini barakallahu fikum. Terkait siapapun yang melaksanakan yuridul afab. Dan ingin menjaga diri dan melindungi diri dari dosa. Maka Allah Azza wa Jalla akan membantu dan menolongnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.